Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, babu qada'is salah. Bab mengqada' salat. Ayat salat al-fa'itah yang terlewat. Wa ta'jiluha. Dan perintah untuk menyegerakannya. Babu qada'is salah al-fa'itah wa ta'jiluha. Bab mengqada salat yang terlewat dan menyegerakannya. An Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha la kaffarata laha illa dzalik. Wa tala قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري. ولمسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. Dari Anas bin Malik dari Nabi SAW bahwa beliau berkata, siapa yang lupa salatnya maka salatlah ketika dia ingat. Tidak ada tebusan apapun kecuali itu. Enggak ada kafarah kecuali mengerjakannya ketika ingat. Kemudian dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus salata lidzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Walam lam ta'lil, sehingga bisa bermakna ta'lil liqamatis salah, bahwa dirikanlah salat untuk mengingatku. Bisa pula alasan waktunya, dirikanlah salat ketika engkau mengingat aku. Wahada tsani, yang kedua ini lebih cocok dengan kalimat pertamanya. Sehingga maknanya, siapa yang lupa salatnya maka kerjakan ketika dia ingat. Karena Allah berfirman, dirikanlah salat ketika kau ingat. Man nasiya salatan, dalam riwayat Muslim disebutkan dengan lafaz, siapa yang lupa salat au nama anha, atau tertidur daripadanya. Fakaffaratuha an yusalliha idza dzakaraha. Maka tebusannya adalah mengerjakannya ketika dia ingat. Amma al-kalimat mafhumah walhamdulillah. Hal hunaka kalimat gharibah? Kalimat yang asing? Enggak ada, sah? Tayyib, mubasyarah ila al-ma'na al-ijmali. Qala rahimahullah, al-ma'na al-ijmali, as-salatu laha waqtun muhaddad fi awwalihi wa akhirihi. Yang namanya salat memiliki waktu yang tertentu. Ada waktu masuknya dan ada waktu akhirnya. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu bagi orang-orang beriman sebagai kitaban mawquta, kewajiban yang berwaktu. Kalau dikerjakan belum waktunya atau sudah lewat waktunya, tidak diterima. La yajuzu taqdimu salati qablahu. Tidak boleh mendahulukan salat sebelum waktunya. Enggak boleh salat duhur jam 10, jam 9, jam 11 belum azan, enggak boleh. Tidak sah. Kama la yajuzu ta'khiruha. Sebagaimana tidak boleh pula ditunda sampai keluar waktu. Fi haqqil 'amid, tentunya yang dimaksud bagi orang yang sengaja. Dilarang menundanya sampai keluar waktu. Tetapi kalau darurah, tadi waktu ikhtiar atau halatul ikhtiar. Halatul ikhtiar artinya orang itu bisa memilih, sadar mau salat jam berapa, maka dianjurkan untuk salat tepat pada waktunya, berjamaah bersama kaum muslimin di masjid bagi laki-laki, ila akhirih. Tetapi kalau darurah, ketiduran atau lupa, apakah harus penggantinya di waktu lain? Ada istilah para fuqaha. Kalau dikerjakan pada waktunya, disebut adaan. Kama yaqulun. Adaan lillahi ta'ala. Sebagaimana mereka katakan dalam usalli, fardu dhuhri, arba raka'atin, mustaqbil al-qiblati, sampai imaman atau makmuman, diakhiri dengan apa? Adaan. Karena ada itu menunaikan pada waktunya. Tapi kalau ternyata ketiduran, kelewat di luar waktu, namanya bukan ada, tetapi qadha. Usalli fardu dhuhri ila akhirih, terakhirnya apa? Qadha'an. Bukan adaan. Lakin barakallahu fikum as-sahih, yang namanya niat tidak perlu dilafadzkan. Tidak perlu dilafadzkan di lidah. Tetapi jangan lupa, para ulama menyatakan poin-poin tadi harus ada dalam hati kalian. Ini penting. Ya, ini bid'ah kalau kita menyatakan usalli fadlu duhi. Iya. Tidak ada contohnya, tidak ada perintahnya. Namanya niat itu fil qalb, dalam hati. Tetapi ketika engkau sholat, engkau harus tahu sholat apa. Tidak boleh sholat dalam keadaan tidak tahu. Kalau menyangka itu sholat asar pada sholat duhur, tidak sah sholatnya. Batal sholatnya. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal tergantung niatnya. Maka ketika engkau menunaikan sholat, kamu harus tahu sekarang adaan apa qadaan. Adaan atau qadaan. Oh iya, saya lupa. Saya harus qadha hari ini. Saat ini. Dia kerjakan dengan niat dalam hati bahwa ini qadaan. Mengqadha apa yang terlewat. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Fa idza nama 'anil shalah, maka kalau seseorang tertidur dari salatnya. Au nasiyaha, atau dia lupa. Hatta kharaja waqtuha, sampai keluar waktu. Faqad saqata 'anhu al-ithmu li'udhri. Memang dia tidak berdosa karena ada udzur, yaitu kealpaan atau kelupaan. Karena ketiduran. Maka itu udzur yang syar'i. Rufi'al qalam, akan diangkat pena dari orang yang tidur sampai bangun, orang yang lupa sampai ingat, orang yang tidak sadar sampai sadar. Rufi'al qalam tidak dicatat sebagai dosa. Tetapi apakah harus diganti apa yang terlewat? Naam, dengan hadis yang muttafaq alaih, yang ada dalam kitab kita ini. Man nasiya salatan aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha, maka kerjakanlah ketika dia ingat. Berarti ini membantah zahiri yang mengatakan dengan zahir hadis Aisyah, kunna nu'mar biqada'is shaum wa la nu'mar biqada'is shalah. Kami diperintah untuk mengqadha puasa, tapi kami tidak diperintah untuk mengqadha salat. Kemudian mengambil kaidah berarti namanya sholat enggak ada qadha. Kalau kelewat sudah. Selesai. Bertentangan dengan hadis ini. Dan enggak mungkin hadis bertentangan dengan hadis. Illa man fahimahu khata'a. Kecuali siapa yang memahaminya dengan salah. Apa yang dikatakan oleh Aisyah tentang orang yang atau wanita yang haid. Ada yang bertanya dengan kalimat, mabalul haid. Ada apa dengan wanita yang haid? Yaqdi as-shaum wa la yaqdi as-shalah. Kenapa mengqadha puasa tapi tidak mengqadha salat? Bukankah salat itu lebih penting daripada puasa? Lebih tinggi ila akhir. Dijawab oleh Aisyah, "Kunna, kami juga mengalami haid di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kami disuruh mengqadha puasa dan kami tidak disuruh mengqadha salat." Itu jawaban beliau. Berarti khusus tentang haid. Pertanyaannya, mabalul haid. Sehingga kalimat, enggak ada qadha pada salat, itu bukan mutlakan. Bukan mutlakan. Tetapi muqayyad fi mas'alah al-haid. Masalah wanita yang haid. Bagaimana orang yang haid ini? Kenapa mengqadha puasa tidak mengqadha salat? Dijawab, kami diperintah mengqadha puasa, tapi kami tidak diperintah mengqadha salat. Selesai. Itu jawaban yang bagus sekali, bahwa semua agama ini dengan perintah dari Allah dan Rasulnya. Tanpa ada perintah, jangan dikerjakan. Amma nasiyas salah, au nama anha, ada hadis khusus. Adapun siapa yang tertidur dari salatnya atau lupa tentang salatnya, maka ada hadis khusus yang bersama kita ini. Man nasiya salatan au nama anha fakaffaratuha an yusalliha idza dzakaraha. Disuruh oleh Nabi untuk mengerjakannya ketika ingat. Kapan pun dia ingat, dia kerjakan. Wa alaihi an yubadir ila qada'iha 'inda dzikriha aw idza dzakaraha. Maka hendaklah dia bersegera untuk menunaikannya, mengqadha. Sudah kita terangkan tadi makna mengqadha adalah mengerjakan di luar waktu. Kalau mengerjakan di dalam waktu namanya ada. An yubadir ila qada'iha, hendaklah dia menggantinya di waktu dia ingat. Inda dzikrihi laha. Naam, inda dzikrihi laha. Hunya kembali kepada pelaku. Ketika dia atau ingatnya dia terhadap salat. Wala yajuzu ta'khiruha, dan tidak boleh menundanya. Kalau ingatnya pagi, jangan nunda sampai siang. Kalau ingatnya siang, jangan nunda sampai sore. Niatnya sore, ingatnya sore, jangan nunda sampai malam. Demikian pula kalau ingatnya di malam hari, jangan ditunda sampai pagi. Wahakadha. La yajuzu ta'khiruha. Limadha? Li'annal hadith haddada. Membatasi waktunya. Fal yusalliha. Mata? Idza dzakaraha. Kalau ingat, maka saat itu kerjakan. Fal yubadir. فَإِنَّ كَفَارَةُ مَا وَقَعَ لَهَا مِنَ التَّأْخِيرِ. Karena tebusan, kafarah, bagi orang yang terjatuh dalam kealpaan, kelupaan, atau ketiduran, maka hukumannya mengerjakan pada waktu ingat. الْمُبَادَرَةِ فِي قَضَائِهَا. Menyegerakan, mengqadha, menggantinya ketika ingat. Walidah qala ta'ala, oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa aqimis salata li dhikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Atau dirikanlah salat ketika engkau mengingatku. Dua-duanya dalam ta'lil. Fatilawatun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hadihil ayah inda dhikri hadal hukum. Nabi menyebutkan ayat ini ketika menyebutkan hukum tersebut. Tentunya yufid annal murada min ma'naha, berarti yang dimaukan dalam ayat itu adalah an tuqamas salah inda tadhakkuriha. An tuqamas salah, dikerjakan salat inda tadhakkuriha, ketika teringat bahwa dia belum salat. Tapi pertanyaannya, bagaimana kalau ingatnya di waktu jam 6? Atau setengah 6. Matahari terbit jam berapa? Kurang lebih jam 6. Persis ketika matahari terbit. Hal yusalli subh. Atau ditunda sampai naik sepenggalah. Sebagian yang melihat tentang larangan salat ketika matahari terbit dan matahari terbenam, mereka menundanya sampai sepenggalah. Bahkan berdalil dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya ketika tertidur dalam satu safar di satu lembah. Ketika terbangun, tidak mengerjakan saat itu juga. Tetapi bahkan sampai keluar dari wadi tersebut, baru dikerjakan. Sebagian menjawab, itu karena tidak mau sholat pas matahari terbit. Sebagian lain menjawab, bahwa di situ diriwayatkan bahwa hadal wadi, di lembah ini ada syaitan yang menyebabkan mereka semuanya tertidur, diganggu oleh syaitan, sehingga tidak ada yang bangun satupun, kemudian berpindah ke tempat lain yang lebih aman dari syaitan. Ada jawaban ketiga, bahwa ini adalah mansuh, memansuhkan hadis, memansuhkan ayat, fal aqimis salata li dzikri. Adapun yang menyatakan nasr dan mansukh terbantahkan. Karena justru ayat lebih dulu turun. Tetapi tidak berkait. Dibantah oleh beberapa ulama. Tapi baqiya tinggal dua alasan. Syaitan dan masalah menunda sholat karena khawatir terbit matahari. Pas. Ini menghindari tasyabbuh. Tapi wa ajaba dijawab dengan apa yang telah kalian bahas. Masih ingat bahwa larangan tersebut larangan bagi sholat yang nafilah. Adapun zawatul asbabi, adapun sholat-sholat yang memiliki sebab tidak mengapa dikerjakan di waktu-waktu terlarang. Waqulnahu fi hadhil mas'alah ayatan maqulnahu fi dzakal mas'alah aw tilkal mas'alah. Kita ucapkan pada masalah ini sama seperti kita ucapkan pada masalah yang lalu. Bahwa ini zawatul asbab. Bahkan asbabnya sangat jelas sekali. Sholatnya sholat wajib. Dan kemudian disuruh fal yusalliha. Disuruh fal yusalliha idza dzakaraha. Kapanpun kamu ingat, kerjakan. Walaupun di waktu-waktu terlarang. Itu maknanya. Karena ini dawatul asbab. Sedangkan itu larangan yang umum untuk sholat-sholat nafilah, menyengaja ingin sholat. Bahkan disebutkan oleh para ulama, kalau engkau terlupa sholat, maka kalau engkau menundanya, berarti engkau menunda satu kewajiban. Sebagaimana engkau menunda kewajiban-kewajiban yang lain. Tapi bagaimana menjawab hadis tadi? Hadis tentang Rasulullah SAW dan para sahabatnya tertidur di lembah. Naam. Barakallahu fikum. Mereka melihat bahwa itu ada sesuatu yang lain. Bukan masalah matahari terbit. Tetapi disebutkan nassan bahwa di lembah ini ada syaitan. Itu pun baru satu jawaban. Masih ada jawaban kedua. Rasulullah SAW menghendaki mereka sholat berjamaah sehingga ditunggu sampai seluruhnya bangun. Dan seluruhnya selesai berwudu dan kemudian sholat berjamaah. Artinya bukan ditunda untuk waktu yang lama. Tidak. Tetapi mereka berangsur-angsur bergiliran berwudu sampai kemudian sudah selesai semua di atas lembah, bukan di lembah. Setelah itu mengerjakan. Berarti ada dua alasan tadi. Agar semuanya bangun dan semuanya selesai bersiap-siap untuk sholat, berwudu dan lain-lain. Sedangkan yang kedua adalah masalah syaitan tadi. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ala kulli hal. Kembali kepada kitab. Fatilawatun Nabi sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-aya 'inda dhikri hadha al-hukm yufid anna al-murad min ma'naha an tuqama as-salah 'inda tadhakkuriha. Kerjakanlah salat ketika dia ingat. Ikhtalaf al-ulama. Di sini ada perselisihan para ulama. Hal tajib al-mubadara ila fi'liha 'inda dhikriha atau yajuzu ta'khiruha? Fadhahab al-jumhur min al-ulama. Adapun jumhur para ulama semuanya berpendapat wujubil mubadarah, wajibnya bersegera. Karena itu perintah. Wa minhum al-a'immah ats-tsalatsah. Di antaranya tiga imam madhab. Abu Hanifah wa Malik wa Ahmad rahimahumullah. Wa atba'uhum dan pengikut-pengikut mereka. Wa dhahaba asy-Syafi'i ila istihbab qada'iha 'ala al-fawri wa yajuzu ta'khiruha. Adapun Imam Syafi'i berbeda dengan yang lain, berpendapat dianjurkan untuk disegerakan. Mustahabbah, tidak wajib. Yajuzu ta'khiruha, tidak mengapa ta'khiruha li hajah. Kita husnudzan bahwa mereka tidak mungkin membiarkan kaum muslimin bebas mengerjakan kapan saja. Tetapi maksudnya ditunda li hajatin. Wastadalla Syafi'i bi annahu sallallahu alaihi wasallam hina nama huwa wa ashabuh. Berdalil dengan apa yang diriwayatkan bahwa Rasulullah dan para sahabatnya pernah tertidur di sebuah lembah dalam safar. Lam yusalluha fil makanil ladzi namu fihi. Mereka tidak salat di tempat di mana mereka tidur. Bal amarahum, bahkan memerintahkan mereka, faqtadu rawahilahum ila makanin akhar. Justru mereka mengerahkan pasukannya, kendaraannya ke tempat lain. Fasalla fi, salat di tempat lain. Walau kana al-qada wajiban ala al-faur, kalau saja mengqada itu wajib ala al-faur, la sallau fi makanihim, niscaya mereka akan salat di tempat mereka. Kalau wajib menyegerakan, niscaya mereka akan salat di tempat mereka, tidak di tempat lain. Apa hadis atau dalil jumhur? Ihtajjal jumhur bi hadisil bab. Jumhur berdalil dengan hadisil bab. Hadis alladhi ma'ana. Ma huwa al-hadis? Wa ma huwa al-shahid? Al-shahid qawluhu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis, falyusalliha idza dzakaraha. Kerjakanlah ketika ingat. Wa hadza bilamil amr. Falyusalliha wa lam lamul amr. ولم الأمر يقتضي الوجوب. حيث رتب الصلاة على الذكر, di mana beliau kaitkan salatnya dengan ketika ingat. Kapan ingat kerjakan. وأجاب عن استدلال الشافعي. طيب جمهور berarti terpaksa harus menjawab dalilnya الشافعي dan Syafi'iyah. Bianahu laysa ma'na al-fawriyah adam at-takhir qalilan. Ma'na fawriyah bukan berarti tidak ditunda sedikit pun. Pasti ada tunda karena perlu persiapan, perlu wudu, perlu cari tempat yang bersih, perlu cari tempat yang baik. Kalau kebetulan belum berwudu, ya wudu. Kalau kebetulan belum mandi, wah saya belum salat, ya mandi. Demikian pula ketika ingat tempatnya kurang bagus, dia akan cari tempat yang lebih suci, lebih bersih. Alaysa kadzalik, bukan maknanya fawriyah itu saat itu juga ketika ingat langsung salat. Tentunya tidak mengapa untuk takhir qalilan li ba'dil aghrab, untuk tujuan-tujuan tertentu. Maka saya katakan tadi li hajah, karena hajat-hajat tertentu. Apalagi hajat tersebut tukmilu shalah atau zakiha, apalagi kalau gharad-gharad tersebut, tujuan-tujuan tadi, hajat-hajat tadi berkait dengan kesempurnaan sholat. Lebih-lebih lagi. Kamu bajunya kotor, bau, begini-begini. Khawatir najis segala macam. Pulang. Mandi dulu. Bersih. Ganti baju yang bagus. Kemudian kerjakan sholat. Kenapa enggak di sana tadi? Kamu kan ingatnya di lapangan tadi. Kenapa kok pakai pulang segala? Itu kan menunda. Haram. Dosa. Tidak sekaku itu. Barakallahu fikum. Tidak sekaku itu. Mengapa? Karena ada hajat yang kaitannya dengan takmil as-salah, penyempurnaan salat. Fa innahu yajuzu ta'khir al-yasir, maka boleh menundanya. Tetapi dengan yasir, tundaan yang sedikit, tidak banyak. Misalnya lintidharil jamaah, untuk menunggu jamaah. Aw taktsiruha, atau untuk memperbanyak jamaah. Dan ini yang terjadi pada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Rasulullah SAW berjalan, berwudu, sampai ke tempat yang tinggi, artinya keluar dari lembah tadi. Tidak jauh tentunya. Ini lembah, kemudian di atas itu mereka salat. Baik, demikian pula menunggu jamaah. Para sahabat, masing-masing ada yang berwudu, ada yang mencari air, ada yang segala macam, sampai semuanya siap. Sudah semua? Tayyib aqimus shalah. Mafhum. Sehingga itu tidak bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh jumhur bahwa Rasulullah SAW menyatakan falyusalliha idza dzakaraha yaqtadi al-fawriyah. Yaqtadi al-fawriyah, harus segera. Hadza wa qad atala fi hadza Ibnu Al-Qayyim. Dan telah panjang lebar membahas Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab Shalah. وفند الرأي القائل بجواز التأخير واختلفوا في تاريكها عمدا وفند الرأي القائل بجواز التأخير. Dan beliau menyebutkan atau melemahkan pendapat yang menyatakan bolehnya ditunda. Alhamdulillah, kurang lebih pembahasannya seperti itu. Bahwasanya hadis Rasulullah SAW dan para sahabat yang tertidur di wadi kemudian mengerjakannya bukan di wadi, itu bukan yang dimaksud menunda dengan jauh, tidak. Tetapi itu hanya menundanya yasiran untuk penyempurnaan salat. Persisian kedua, tentang yang amdan. Bagaimana kalau meninggalkannya dengan sengaja? Alhamdulillah. Kalau dia tidak sholat dengan sengaja, bukan lupa, bukan pula ketiduran. Tetapi tarakaha amdan, hatta kharaja waktuha, sampai keluar waktu. Kemudian setelah keluar waktu, mulai dia agak menyesal. Kenapa saya menunda-nunda sholat, menyia-nyiakannya sampai hilang waktu. Hal yaqdiha amla, apakah dia mengqadanya atau tidak? Ini pun ikhtilafnya panjang di antara para ulama. Ibnu Hazm sebagaimana pendapat Zahiriyah menyatakan tidak ada qada salat. Kunna nu'mar bi qada'is shalah wa la nu'mar bi qada'is shalah. Apalagi dia berdosa tidak bisa dibalas dengan apapun kecuali dengan istighfar. Masih ingat ada permasalahan yang mirip dengan ini? Masalah puasa. Siapa yang berbuka dengan sengaja di siang hari, maka tidak akan bisa digantikan puasa setahun sekalipun. Bahkan selama-lamanya dia puasa tidak akan bisa digantikan. Yang wajib baginya adalah al-istighfar. Maka mereka melihat seperti puasa. Bahwa sholat pun begitu. Kalau sengaja tidak bisa digantikan dengan apapun. Sa'ulakhis hadzal mawdu'. Kata beliau, kata Syekh Abdullah Al-Bassam, aku akan ringkas permasalahan ini dengan ucapan atau dari ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab As-Salah. Faqad atala al-kalam fi. Beliau telah berpanjang lebar di dalamnya. Qad ittafaqa al-ulama 'ala husul al-ithmil 'adzim. Kalau dosanya sudah sepakat para ulama bahwa orang tadi yang menundanya dengan sengaja sampai keluar waktu terkena dosa yang besar. Alladhi yalhaq man akharaha li ghairi udhrin hatta kharaja waqtuha, yang akan mengenai orang-orang yang menundanya sampai keluar waktunya. Itu dosanya sepakat. Para ulama semuanya sepakat orang ini dosa. Adapun yang tadi ketiduran atau lupa ma'dzur, ada udzur. Yang ini tidak. Lakin dhahabal a'immatul arba'ah, tetapi para imam yang empat, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, dhahabu ila wujubil qada'i 'alaih. Mereka semuanya berpendapat wajib mengqada. Ma'astihqaqihi al-'uqubah, walaupun dia tetap terancam dengan ancaman dosa, ancaman azab. Illa an yafu Allahu 'anhu, kecuali kalau dia beristighfar dan Allah memaafkan. Baik, empat madhab semua sama harus mengqadha. Wa qala ta'ifatun minas salaf wal khalaf, berkata sekelompok dari salaf wal khalaf, man ta'ammada ta'khirus shalah, siapa yang sengaja-sengaja menunda salat dari waktunya, min ghairi udhrin, tanpa udhur, fala sabila lahu ila qada'iha abada, maka enggak ada jalan baginya untuk mengqadanya selama-lamanya. Wala yaqbal minhu, dan tidak akan diterima. Walaihi an yatuba taubatan nasuha, dan atasnya untuk bertaubat dengan taubat yang benar-benar ikhlas. Fayukthir minal istighfar, memperbanyak istighfar, wa nawafil shalawat, dan sunah-sunah salat ila akhirih. Baik, ini baru dua pendapat. Belum hujjah. Wa kama qulna anna ahlu sunnah ma'al hujjah haitsu kanat. Bersama hujjah dimanapun ada hujjah. Istadalla mujibul qadha au mujibul qadha. Berdalil orang yang mewajibkan qadha bi'annahu idza kana al-qadha wajiban 'alan nasi wan na'im wa huma ma'dzurani, fa'ijabuhu ala ghairih al-ma'duril asi min babi awla. Dalil orang yang mewajibkan untuk mengqadha, kata mereka bahwa kalau mengqadha bagi orang yang lupa dan tertidur padahal mereka ma'dur, itu dalam keadaan wajib untuk mengqadhanya padahal ma'dur. apalagi mereka yang berdosa. Min babi aula, tentunya lebih wajib lagi menggantinya. Jawaban kedua, bahwasanya mereka disebutkan dalam hadis-hadis tadi, hadis pertama dan kedua dalam lafaz Muslim dan yang sebelumnya, disebutkan la kafarata lahu illa dzalik. Apa makna kafarah? Balasan. Sahih? Kafarah apa? Tebusan. Bagi siapa tebusan itu? Bagi orang yang benar atau bagi orang yang salah? Barakallahu fikum. Bagi orang yang salah. Ketika orang itu melakukan kesalahan, ada kafarahnya. Kalau melanggar sunnatul ihram, maka harus menyembelih seekor kambing. Itu kafarah. Barang siapa yang jima dengan istrinya dia siang hari Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin, atau merdekakan budak. Kafarah. Bagi orang yang salah. Kalau dilihat dari 3, nama anha, nasiya anha, wa amid. Mana yang paling bersalah? Naam, al-asi paling bersalah. Alasan ketiga, bahwa yaumul khandaq, wa aydan fa'inna Nabi SAW sallal asr ba'dal maghrib yaumul khandaq. Amidan au nasi au nisyanan. Auna ma'anha, bukan karena ketiduran, bukan karena kelupaan. Nabi menyatakan dengan kalimat la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi bani Quraidah. Jangan sekali-kali kalian salat asar kecuali dari bani Quraidah. Ternyata di tengah jalan datang waktu maghrib. Sebagian mereka yang khawatir keluar waktu, mereka kerjakan di jalan. Yang berarti menyelisih ucapan Rasulullah SAW, jangan salat kecuali di bani Quraidah. Kata yang lain, kamu menyelisihi. Saya akan tetap sholat di sana walaupun terlewat waktu. Maka mereka sebagian sampai di sana dalam keadaan sudah maghrib. Artinya sudah keluar waktu. Dikerjakan atau tidak dikerjakan sholat asar? Dikerjakan. Ini dalil yang ketiga berarti. Tayyib, juga apa yang diriwayatkan dengan lafaz lain dari Amirul Mukminin dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana lafaznya? Rasulullah SAW menyatakan, mala Allah butunahum. Semoga Allah penuhi perut mereka dengan api. Mereka telah melalaikan kami dari sholat asar. Sampai keluar waktu. Dan mereka kerjakan. Wa ma'lumun annahum kanu ghairu na'imin wala sahin. Dan sudah dimaklumi bahwa mereka ketika itu bukan na'imin, bukan tidur, wala sahin, bukan pula yang alpa atau lupa. Walau hasala sahu min ba'dihim, walaupun mungkin sebagian mereka ada yang lupa, ma hasala minhum jami'an, tetapi tidak semuanya lupa. Sebagian mereka sengaja. Wa intasara li wujubil qada'i Abu Umar ibn Abdul Barr. Juga didukung wajibnya mengqada oleh Abu Umar ibn Abdul Barr. Juga menyatakan wajib mengqada ma'al ithim, bersama dosa. Dosanya tetap mengqadanya wajib. Setelah mengqada, dia berkewajiban untuk beristighfar karena apa yang dia lakukan dari dosa, yaitu menunda-nunda salat sampai keluar waktu. Wa min adh-dhahibina ila adamil qada'i, adapun yang menganggap tidak perlu mengqada adalah Zahiriyah. Wa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa Ibnu Al-Qayyim wa Ibnu Hazm wa qad atala fi kitab as-salah fi sawqil adillah wa radd al-hujaj al-mukhalifin, dan telah panjang lebar beliau membahas tentang dalil-dalil tidak wajibnya mengqada dan tidak perlu mengqada. Kalaupun mengqada tidak diterima karena sudah keluar waktu dari waktu-waktu salat. Wa min tilkal adillah, di antara dalil-dalilnya al-mafhum min al-hadis, apa yang dipahami dari hadis. fa inna mantuqahu wujubal qada'i 'alan na'im. Karena mantuknya dalam sebuah hadis ada dua, ada mantuk, ada mafhum. Mantuk itu teksnya, mafhum itu konteksnya. Kalau yang perhatikannya mantuknya saja dikatakan tekstual. Kalau yang melihat konteksnya, maka dikatakan kontekstual. Baik, kembali kepada kitab. Mantuknya yang terucap, tertulis pada teksnya, adalah wujubul qadha 'alan na'im wan nasi, kewajiban bagi orang yang tertidur dan kelupaan. Tidak ada kewajiban pada orang yang sengaja. Teksnya loh. Apa teksnya ada menyatakan Rasulullah SAW bagi yang sengaja juga? Tidak ada. Teksnya berbunyi bagi orang yang lupa atau orang yang tertidur. Tidak menyatakan bagi siapa yang tidak ngerjakan juga, enggak ada. Itu baru mantuknya, baru teksnya. Wa mafhumuhu, adapun mafhumnya, anahu la yajib ala ghairihima, berarti mafhumnya tidak wajib bagi siapapun selain dua ini. Wa anna awamir syara' ala qismain, sedangkan perintah-perintah syariat ada dua jenis, ada mutlaqah, ada muaqqatah. Kal Jum'ah wa yaum Arafah, famithlu hadhihi al-ibadat la taqbal illa awqatuha wa minha as-salah al-mu'akhkhar an waqtiha bila udhrin. Sedangkan yang namanya salat ada yang muaqqatah, ada yang mutlaqah. Yang mutlaqah Jum'at, ada Jum'at yang pertama, Jum'at kedua ila akhirih. Tetapi ada yaum Arafah, terkait dengan bulannya, terkait dengan tanggalnya, terkait dengan kalau Jumat tiap hari ada, tiap minggu ada Jumat, tiap bulan ada Jumat, tapi Arafah tidak tiap bulan, hanya bulan Dzulhijjah, hanya tanggal 9. Taib, kalau dikerjakan salat Jumat di hari Selasa, diterima? Tidak diterima. Demikian pula kalau Arafah dikerjakan di bulan Safar, di bulan Dzulqa'dah, juga tidak diterima. Mau haji, tapi di bulan Safar. Tidak diterima. Harus di bulan Dzulhijjah. La tuqbal illa fi awqatiha. Tidak diterima kecuali di waktu-waktunya. Termasuk di dalamnya adalah salatul mu'akharah. Salat yang mu'akharah. Yang ditunda. Dengan sengaja. Berarti kamu sengaja-sengaja salat tidak pada waktunya. An waqtiha bila udrin. Berarti kamu menunda salat dari waktunya tanpa uzur. Dijawab lagi oleh mereka bahwasanya yang namanya kalimat nasi, lupa, itu bisa lupa hissan, bisa ma'nawiyan. Orang yang lupa benar-benar tidak ingat dia belum salat, ada pula orang yang lupa dalam artian dia tidak perhatian kepada salat tersebut, artinya dia orang bermaksiat. Bukan orang bermaksiat dikatakan dengan orang yang lalai. Kapan ingatnya? Ketika dia taubat. Ingatnya ketika dia, astagfirullah, saya tadi menyanyiakan salat. Salat sekarang. Berarti yang tadi masih lupa. Sekarang sudah sadar. Ini juga alasan golongan pertama. Baik. فَمِثْلُ هَذِي الْعِبَادَاتِ لَا تُقْبَلْ إِلَّا أَوْقَتُهَا وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ. Siapa yang mendapati satu rakaat dari salat asar sebelum maghrib, maka dia sudah mendapatkan salat asar. وَلَوْ كَانَ فَعَلَهَا بَعْدَ الْمَغْرِبِ صَحِيحًا مُطْلَقًا لَكَانَ مُدْرِكًا sawaun adraka raka'ah au aqalla min raka'ah aw lam yudrik syai'an wal muqatiluna umiru bis salati fi syiddatil qital. Sekarang menjawab alasan pada perang Khandaq. Bahwa Nabi SAW menyatakan siapa yang mendapatkan satu rakaat asar sebelum maghrib. Berarti yang tiganya ba'dal maghrib. Sudah dikatakan bahwa dia mendapatkan sholat asar. Karena awalnya sudah di waktu asar. Walaupun kemudian masuk maghrib. Walau kana fi'luha ba'dal maghribi sahihan mutlaqa lakana mudrikan. Kalau saja setelah maghrib dikerjakan itu dianggap sah, maka enggak akan dibahas satu rakaat. Satu rakaat atau setengah rakaat atau tidak dapat rakaat sama sekali padahal maghrib tetap sah. Enam. Dijawab oleh golongan pertama, kita tidak bicara masalah apakah sah atau tidak sah, tetapi seorang yang menyengaja melambatkan keluar waktu, kemudian dia sadar apakah harus sholat atau tidak sholat. Itu yang dimaksud oleh golongan pertama. Kalau dengan bicara saya mau sholat nanti ajalah ba'dal maghrib, ya tidak sah. Tetapi ketika ada orang yang waktu itu dalam keadaan lalai, ghafil anis shalah, kemudian sadar, astagfirullah, saya belum sholat asar tadi, ini sudah maghrib, dikerjakan atau tidak dikerjakan? Itu yang dibahas. Enam. Adapun sengaja-sengaja nanti ajalah sholat ba'dal maghrib, kita katakan tidak sah. Karena as-salah kana talal mu'minina kitaban mawquta. Barakallahu fikum. Sawaun adraka raka'atan aw aqalla min raka'ah am lam yudrik syai'a. Kalau memang ba'dal maghrib dianggap sah katanya, maka sama saja satu rakaat sebelum asar, sebelum maghrib, atau setengah rakaat sebelum maghrib, atau tidak dapat sama sekali tetap sah. Wal muqatiluna umiru bis salati wa syiddatil qital. Sedangkan mereka dalam keadaan perang. Ini yang bisa diterima. Alasan ini. Mengapa? Karena mereka juga punya udur yang sejenis dengan udur kealpaan, kelupaan, dan udur satu lagi, naum. Sama dengan itu. Yaitu syiddatal harb. Yang namanya perang, udur yang syar'i. Umiru bis salati fi syiddatil qital. Kullu dhalika hirsan ala fi'liha fi waqtiha. Semua itu adalah hirsan ala fi'liha fi waqtiha. Semuanya menunjukkan pentingnya salat pada waktunya. Walau kana hunaka rukhsah la akharuha. Kalau saja ada rukhsah, niscaya mereka akan mengerjakan nanti saja ba'dal maghrib atau ba'dal isya. Diyuaddu bi syurutiha wa arkaniha allati la yumkinu al-qiyam biha ma qiyam al-qital mimma dalla ala taqdimil waqt ala jami'i ma yajibu lis-salati wa ma yashtaritu fiha. Amma adamu qabul qada'iha min al-mufarrid min ta'khiriha ba'da al-waqt falaysa li'annahu akhaffa min al-ma'dhurain fa inna al-ma'dhurain laysa 'alayhim la'imah. Dan tidak diterimanya sholat orang yang menyengaja menundanya bukan karena lebih ringan dari orang pertama dan kedua yang lupa dan tidur. Justru karena yang dua tadi tidak punya la'imah, tidak tercela, enggak laum, tidak tercela. Maka silakan menggantinya. Tetapi yang pertama tercela, maka tidak boleh menggantinya atau tidak diterima walaupun menggantinya. Wa innama lam tuqbal minhu uqubatan lahu wa taghlidan alayhi. Wa qad basata rahimahullah al-qawla fiha. Dan Ibnu Qayyim membahas panjang lebar dalam masalah ini. Demikian pula Ibnu Mulakin membahas panjang lebar dalam masalah ini. Dalam keadaan berbeda pendapatnya. Nah, barakallahu fikum. Falyarji' ilayhima. Silakan merujuk pada keduanya. Dan kalian bisa melihat mana yang lebih rajih dari keduanya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Adapun jumhur atau bukan jumhur. Arba' al-a'immah wal-a'immah arba'ah. Semuanya sepakat menyatakan bahwa dia harus mengganti. Bagaimanapun dia melakukan ketika dia sadar astagfirullah saya belum sholat, kerjakan sholat. Kalau ada seseorang yang bukan lupa dan bukan pula tertidur, tetapi tidak tahu hukumnya, ma'adur atau gairu ma'adur, mengqadha atau tidak mengqadha, kendaraan. Dari mulai pagi sampai malam. Datang waktu malam. Belum sholat duhur, belum sholat asar, belum sholat maghrib, belum sholat isya. Apakah dikerjakan sholat maghrib, sholat isya? Apakah dikerjakan sholat duhur, sholat asar? Atau enggak dikerjakan karena sudah terlewat? Masa takulun? Kalau kalian mengatakan bahwa dia ma'adur, karena dia tidak tahu, al-jahil, berarti seperti an-na'im, seperti orang yang tertidur, karena orang tidak tahu. Maka kita katakan berarti bukan cuma dua, ada yang ketiga. Berarti al-mafhum ghairu murad. Yang tadi, mantuknya cuma dua. Selain dua, tidak wajib. Ternyata sekarang ada juga yang jahil, tidak mengetahui, disuruh menggantikan juga. Berarti al-mantuk atau al-mafhum ghairu murad. Yang dipahami tadi, bukan itu yang dimaksud. Kebetulan yang disebutkan cuma dua. Ada lagi mereka-mereka yang dikenakan kewajiban untuk mengerjakannya ketika saat itu dia sadar. Oh, dia belum sholat. Maka dia harus kerjakan. Apakah karena bodoh, karena gak tahu, ataupun karena kelalaian. Bukan kelupaan. Kelalaian. Nanti aja. Kebablasan. Wallahu ta'ala alam, kita tidak memaksa, tetapi hendaklah kalian membahas hujjah pada keduanya agar melihat mana yang lebih rajih. Sesungguhnya ada masalah baru, masalah lain. Bagaimana? Jadi bagi mereka yang berpendapat harus mengganti, bagaimana kalau kelalaiannya sudah 3 tahun? Masa dia harus menggantikan selama 3 tahun? Dia enggak pernah sholat selama 3 tahun kemudian taubat. Apakah dia kerjakan 3 tahun? Tidak demikian. Yusqituhu al-masyaqqah. Sama seperti orang yang haid. Kenapa tidak mengganti yusqituhu al-masyaqqah? Dia tergugurkan dengan al-masyaqqah. Wal-masyaqqah tajlibu at-taysir. Alasan kedua, karena orang ini seperti orang yang baru masuk Islam. Mengapa? Karena meninggalkan salat kufur. Ketika dia tersadar, seakan-akan saat itu dia baru Islam, maka hukumnya sama dengan orang yang baru masuk Islam, dikatakan wal Islamu yajubbu maqablahu. Keislaman dia, taubatnya dia menutupi apa yang sudah lewat. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, barakallahu fikum. Nantakil ila kitab Tauhid.